Saat ini ingin ku terlena lagi, terbang tinggi di awan, tinggalkan bumi di sini. Di saat ini ingin ku mencipta lagi, kan ku tuliskan lagu sambil ku kenang wajahmu. Malam panjang, remang-remang dalam gelap daku dengarkan syair lagu kehidupan. Aku dengarkan syair lagu kehidupan. Malam panjang, remang-remang di dalam gelap daku syair lagu.